Ya, untuk dunia aku, untuk negeriku, untuk bangsaku, untuk para sahabatku, untuk mereka yang selalu kucintai. Yo, hari merintih basahi diri dan membakar kalori. Keseimbangan lemak nabati dan kontrol diri. Rangkuman kesehatan Dr. Helmi dan siraman pagi pekat intonasi mentari meniti. Di antara Fox, Sheila on Seven dan hak asasi. Serasa pro kontra idealis jadi realita hak apatis. Argumentasi pembenaran norma dan tawa negara. Berita hari ini selalu terlewati di atas cinta pemodal. Rahasia busuk industri musik dan sondrenalin. Cadas kebisingan korporasi butakan mata anak negeri. Distorsi rahasia dokumen CIA dan 30 SPKI. Piagam kebrutalan sirat sejarah kompetisi nuklir. Kartu merah demokrasi teranulir. Di setiap jarak senjang makin bergulir. Hormon kebebasan dan intuisi salah kaprah nasional. 666 fenomena bengal. Laga sok kontroversi semodel The Brandal. Di satu titik patetik, kosong rasa selonsong simpatik. Karikatur dunia tetap bangga menjadi munafik. Ha. Come on, go. Berita hari ini, apa yang akan terjadi setelah hari ini? Dari atas tanah ini ku telusuri lagi. Dan tak ada satupun yang dapat ku percayai. Yo. Berita hari ini, apa yang akan terjadi setelah hari ini? Dari atas tanah ini ku telusuri lagi. Dan tak ada satupun yang dapat ku percayai. Bayi aborsi, kultur laknat, larian ejakulasi. Harga diri pada satu tema jual beli. Menawar visa hormon penetrasi. Pro kontra standar privasi gay dan lesbi. Ketika pilihan hidup adalah masalah benar dan salah. Keadilan hanyalah hak tradisi norma. Mengkutuk sintesis khotbah moral agama. Beri ruang pintu penjajah. Fasis baru bertopeng Valentine. Melangkah konspirasi baru antara Mossad dan istana negara. Lalu siapa berhak atur serapa? Ketika UMR habis di atas loyalitas waktu dan tenaga. Dan THR adalah hikmah konsumtif menjelang hari raya. Paradigma Tuhan menjadi pion kurs ekonomi boneka WTC. Mencibir boneka liberty. Nyaji sebuah parasit praktisi ekonomi. Teroris teriak teroris. Perdamaian yang terangkai samar oasis. Pijik ular penguasa tanah yang berdesis. Kru antipati jiwaku ludai kebenaranmu. Berita hari ini, apa yang akan terjadi setelah hari ini? Dari atas tanah ini ku telusuri lagi. Dan tak ada satupun yang dapat ku percayai. Yo. Berita hari ini, apa yang akan terjadi setelah hari ini? Dari atas tanah ini ku telusuri lagi. Dan tak ada satupun yang dapat ku percayai. Yo, check. Cium aroma bangkai, langkah Arafah dan mayat perawan Palestina. Hei dunia, mata air kompas, kebenaran menggila. Belantara amarah dan darah, badut Pentagon wariskan kesah. Ketika Islam jadi target berikutnya. Setelah mayat sosialis mati di atas hepatitis moral Gorbachev. Equality yang buat Fidel Castro melacur di selangkangan Paman Sam. Citra kesewenangan praja hampa mereka agama. Dan kontroversi Al-Aqsa cepat langkah pioni berani. Versus Arafah dan konspirasi dunia tingkat tinggi. Alasan Washington kontrol kendali Jonis. Karikatur modernitas, karikatur yang penuh tata kelas. Ketika setiap hari kian menjadi-jadi. Peta amarah tersembunyi, ruang hati air mata pertiwi. Selendang nostalgia Nusantara. Pupus harapan di satu titik perbudakan dunia ketiga. Apa persamaan Saddam, Soeharto dan Partai Komunis Cina? Semua tetap membusuk di atas kebencian kepada konspirasi Amerika. Berita hari ini, apa yang akan terjadi setelah hari ini? Dari atas tanah ini ku telusuri lagi. Dan tak ada